Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi insyaallah hari ini menyambung kelas pengajian kita ini berkenaan dengan i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullah. Mana kita sampai tu kali terakhir pada muka surat yang ke 116 last kali. 116 yang last kita ambil 116. So ini kita insya-Allah kita akan sambung 117 dan seterusnya insya-Allah kita tamatkanlah buku ni pada hari ini insya-Allah. Baik. Jadi okey sambungannya pada hari tu kali terakhir kita ambil kan berkenaan dengan kata-kata atau kata Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan masalah khilaf para sahabat. Khilafah para sahabat dan apa macam mana ujung tu disebut berkenaan dengan dia mengatakan tidak aku lihat satu kaum lebih disaksikan berbohong banding Rafidah. Ini kerana memang Rafidah lah yang tak boleh menerima berkenaan khilafah. Bagi dia ada imamah. Ada imam kan. Khilafah para sahabat Nabi SAW macam Nabi sebutkan diletak kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaitan dengan masalah pilihan tu diletakkan nama oleh Allah Taala. Macam yang berlaku pada Syiah, dia anggap bahawa telah datang daripada Allah Taala wasiat dan juga arahan untuk dipilih Ali bin Abi Talib, tidak yang lain. Ia punca menjadi sebab untuk percanggahan yang dahsyat kepada umat Islam ni sampai sekarang masih diungkit-ungkit dengan benda berkenaan tak sudah-sudah. Sedangkan kita tahu bahawa macam Nabi jawab kepada semua orang meminta kepada Nabi akan kekuasaan, Nabi kata Allah tak letakkan kerajaan pada siapa dia kehendaki. Baik, hari ni kita masuk pada tajuk baru, iaitu berkenaan dengan pujian Imam Syafi'i rahimahullah terhadap ahli bab fi madahihi al-hadith wa ahlahu. Bab berkenaan pujian Imam Syafi'i rahimahullah pada hadis dan juga orang-orangnya. Okey. Dia berkata pengarang kita akhbarana Abu Qasim. Dia beritahu kami Abu Qasim Al-Husain bin Ahmad bin Ishaq Bisagri Amid. Bisagri Amid Ni apa? Nama tempat kubu Amid. Dia kata hamahu Allah SWT pelihara. Pelihara akan tempat berkenaan. Dia kata akhbarana amba'ana Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah Al-Hafiz Ibn Mandah kemudian hadas akhbarana Muhammad bin Yaqub bin Yusuf Al-Asam qala, dia berkata sami'tu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini anak murid Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman anak murid Imam Syafi'i. Yaqulu, dia berkata sami'tu Muhammad bin Idris sami'tu Muhammad bin Ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul, aku dengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata talabul hadis afdalu min salatin nafilah. Talabul hadis, menuntut hadis atau mendapatkan hadis lebih afdal berbanding solat nafilah. Ini apa berkenaan dengan pujian macam mana solat nafilah tadi ialah dari segi masalah manfaat sebenarnya. Beliau berkata perkara ini berdasar manfaat, kerana manfaat dalam seorang tu pelajari hadis dia menyebarkan balik kepada orang ramai berkenaan sabda dan baginda SAW. Sedangkan solat sunat seorang tu hanya kembali faedah kepada diri sahaja. Sebab tu dia kata lebih afdal. Lebih afdal solat apa menuntut hadis berbanding dengan solat sunat. Dan beliau katakan dalam hadis dia kata akhbarana Abu Qasim Sa'id bin Muhammad bin Muhammad Al-Idrisi Al-Hafiz qala akhbarana atau amba'ana Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdul bin Nu'aim Al-Hafiz. Kemudian qala akhbarani Az-Zubair Az-Zubairi Ibn Abdul Wahidi qala amba'ana Abu Abbas At-Tabari amba'ana Muhammad bin Ishaq qala ambana Yunus bin Abdul A'la qala, beliau berkata Ibnu Abdul A'la berkata aku mendengar sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis maka anni ara rajulan min ashabin nabi. Apabila aku lihat seorang lelaki dari kalangan ahli hadis pemilik hadis maka seolah-olah aku melihat seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi SAW. Ini berpadanan pasal mereka zaman dahulu dalam periwayatan orang yang mengeluarkan hadis Nabi SAW dia akan jaga berkenaan sunnah-sunnah yang apa yang diambil atau dilaksanakan dia takkan tinggal. Ni macam contoh macam saya pernah ceritakan dulu sahabat-sahabat kita macam yang belajar di Pakistan. Ni yang pernah ambil master Pakistan hadis, dia cerita bahawa kalau diorang nak ambil exam hadis, orang akan check dulu janggut. Dia check janggut. Kalau diorang dapati pada janggut apa budak pelajar ni, student yang nak ambil exam hadis ni, ada kesan potong. Dan kebetulan mazhab Hanafi haram, potong pun haram. Salam. Mazhab Hanafi potong pun haram. Mazhab Syafi'i yang lain, potong tu tak apa lagi pendek kan. Kalau rapat sampai nampak kulit, makruh tahrim, makruh bawa pada haram. Tapi cukur memang semua haram. Cuma bila kata janggut je kan, dia orang check dulu tengok ada tak kesan gunting. Kalau ada kesan gunting, dia suruh balik. Dia suruh student balik, ambil exam bila janggut panjang balik. Okey, kenapa? Balik pada asal, dia kata kerana apa? Kerana kalau dia pelajar tadi hafal hadis tak beramal, buat apa? Bagi mereka, dia kata orang tu tadi mesti menjadi orang paling utama melaksanakan hadis Nabi. Itu basic dia. Sebab tu bila kita faham macam tu, apa yang dikatakan Imam Syafi'i, bila dia kata bila aku lihat seorang lelaki di kalangan sahabat ashabul hadis, pemilik hadis ni, seolah-olah aku melihat seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi. Sebab mereka beramal dengan apa mereka apa hafal, bukan hanya sekat hafal saja. Sebab memang kita tahu bahawa dalam masalah hadis, masalah tajuk hadis, dia bukannya menjadi ibadat dengan baca. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran Karim, tak faham, baca pun dapat faedah. Baca pun dah ada. Setiap pahala, macam bila Nabi kata apa, alif, lam, mim tu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila sebutnya tu, ia menunjukkan kepada apa? Kepada bagaimana apa bacaan, kita tahu bahawa pengertian alif, lam, mim tu kita tahu. Kita dapat pengetahuan. Bahkan kita sering kata Allah lebih tahu mengenai pengertiannya tentang alif, lam, mim kan. Tapi alif satu huruf, mana setiap huruf tu 10 pahala. Dan 10 pahala tadi macam sebesar daripada bumi sampai ke langit, Nabi kata. Besarnya, bukan gunung, besar daripada gunung lagi. Kan kita ada pahala-pahala yang digambar oleh Nabi seperti apa, seperti apa, sebesar gunung, sebesar bukit. Seperti mana pahala mengiringi jenazah, hadis solat jenazah, apa, tunggu jenazah sampai ditanam dan sebagainya. Itu ada pahala sebesar gunung. Ataupun hilang pahala sebesar gunung bila bela anjing, bukan kerana tanaman atau tanakan atau buru. Tapi ini bayangkan satu huruf tu sebesar setinggi langit. Okey, tapi bila disebutkan berkenaan pengertian, tak tahu pun tak apa. Orang yang baca Quran kalau dia kata gagap sekalipun, dia akan dapat pahala. Cuma beza dia kalau hadis macam itu kata Quran, tapi hadis Nabi tidak. Mana dia mesti dibaca atau dihafal untuk diamalkan. Mana tak berguna orang tersebut hafal hadis kalau tak amal. Cuma zaman kita banyaklah penghafal hadis sebagainya, hafal hadis tapi tak amal. Itu bezalah. Jadi sebab tu ni Imam Syafi'i bila dia kata, kalau aku lihat pemilik-pemilik ashabul hadis ni, macam aku lihat seorang lelaki di kanan sahabat Nabi SAW. Itu maksud ketegasan dan masalah tu penggagan pada sahabat Nabi. So memang kita tahu bahawa sebenarnya yang membezakan di antara ahli sunnah dengan yang bukan sunnah, ahli bid'ah, yang utama adalah masalah pengagungan pada sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW tu diagungkan ke tidak? Sebab tu kalau kita manhajul talaqqi, dia letakkan apa, sifat pertama agungkan nas. Dia, ahli sunnah ni sifat pertama dia agungkan nas. Bila agungkan nas, dia kata tengok pada agungkan hadis, bukan Quran. Sebab apa? Sebab Quran semua kumpulan mengaku ikut Quran. Tapi bila dia tak faham Quran dengan betul, kena tengok sunnah. Dekat sini dia akan gagal. Sebab kita kata anti hadis kan? Setuju Quran Qadiani, setuju Quran Qadariyah Jabariyah ke Mu'tazilah, setuju Quran semua sekali. Hatta Khawarij setuju Quran. Yang dia tak setuju adalah masalah sunnah. Masalah sunnah dia akan gagal. Kat situ yang kita boleh nilai dia ahli sunnah ke tidak. Sebab kedudukan para sahabat Nabi dahulu, macam kita sebutkan, macam apa, ketegasan mereka berkenaan dengan tajuk apa, tajuk hadis kan. Bila ada apa seorang lelaki ke yang dia tegur berkenaan hadis Nabi, orang tu buat berdegil, marah. Para sahabat marah. Diorang tak nampak. Macam Abdullah bin Mughaffal pernah sekali dia tegur seorang lelaki yang apa, dia baling-baling batu. Kita muka 121 tak? 121. Okey, jadi masa dia bila dia baling-baling batu, so ditegur oleh Abdullah bin Mughaffal, dia kata jangan buat. Nabi larang. Nabi kata jangan buat. Pasal tidak dibunuh, tak diburu dengan binatang, tak dibunuh dengan musuh batu ni. Bahkan hanya mungkin luka kan, patah gigi, pecah mata. Jadi pasal itu tak bermanfaat dalam masalah jihad. Ala kulihan, bila dia cakap macam tu, besoknya dia nampak lelaki tu buat juga. So dia cakap apa? Dia kata aku cakap kepada kau daripada Nabi SAW, kau buat jangan, Nabi larang kau buat juga. Dia kata demi Allah, aku takkan cakap dengan kau sekian-sekian waktu. Lepas tu dia kata kalau kau mati aku takkan datang ziarah. Kalau kau sakit aku takkan ziarah. Kalau kau mati aku takkan solat jenazah kau. Dia cakap macam sekali, punyalah keras. Kekerasan tadi ketegasan sebab dia marah kepada orang yang tidak menghormati sabda Nabi SAW. Ha, itu basic, kena faham lah. Kadang-kadang ada orang kata macam kita ada akhlak, jadi tak boleh kita sekian, apa tak boleh kita apa kasar. Tapi tengok macam para sahabat Nabi sendiri pun, kalau benda itu layak untuk dikasari, diorang kasari. Diorang tegas, walaupun benda berkenaan, kalau bagi orang yang kononnya jaga hati dan akhlak, kata janganlah kita kasar. Diorang memang lebih sayang dan lebih tahu tentang sunnah banding kita. So para sahabat Nabi, Ibn Umar contohnya, dia pernah tegur anak dia, Bilal bin Abdullah bin Umar, yang bersumpah untuk tak nak benarkan perempuan pergi ke masjid. Jadi pasal dia kan, hadis Nabi datang, Nabi kata kalau mereka minta izin, biarkan. Tapi dia kata tak nak. Jadi Abdullah bin Umar pergi rumah anak dia, dia maki anak dia, dia marah anak dia, kan? Sampaikan perawi itu kata, aku tak pernah dengar dia maki siapa macam tu. Maka dia sebut, dia kata apa? Aku kata daripada Nabi SAW, engkau kata demi Allah aku menghalang. Oh, dia marah anak dia. So, jadi kadang-kadang buat ketegasan, kadang kita sebut macam ni kan, sahabat Nabi, bukan maksud dia wayang apa, datang dia pakai jubah apa, astagfirullah kan. Ketegasan dalam masalah sunnah tu, itu yang dimaksudkan. Sebab tu dia kata, macam aku lihat seorang lelaki di sahabat Nabi SAW, sebab beramal dengan pengertian apa yang datang. Okay. Dan telah datang dia seterusnya, dia kata wa akhbarana Sa'id ibnu Muhammad bin Idris al-Idrisi qala anba'ana Muhammad bin Abdullah al-Hakim qala, beliau berkata sami'tu Abul Abbas al-Asam yaqulu sami'tu Rabi' bin Sulaiman, aku dengar Rabi' bin Sulaiman yaqul, berkata sami'tu Syafi'i, aku dengar Syafi'i rahimahullah berkata wa qad rawa hadisan, dan ketika tu dia tengah baca satu hadis, dia baca satu hadis kemudian dia bercakap, dia kata faqala lahu rajulun, okey, lalu dia kata apa, berkata pada dia seorang lelaki. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebut satu hadis. Lepas tu seorang lelaki yang dengar dia baca hadis tu kata, ta'khudhu bihadha ya Aba Abdillah, engkau ambil ke, engkau menerima ke dengan ini, dengan hadis ni lah maksud dia, wahai Abu Abdillah. Dia kata, patut Imam Syafi'i jawab apa? Faqala, maka Imam Syafi'i kata, idza rawaitu hadithan sahihan an Rasulillah falam akhudhu bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahab. Dia kata, apabila aku riwayatkan satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, lalu aku tak ambil dengannya, maka aku persaksikan kepada kalian semua bahawa akalku telah hilang. Manakala rawatkan hadis tadi dan tak beramal dengan hadis tersebut, tak terima, maka aku akal tak ada dah. Sebab logik, mana ada orang tu meriwayatkan hadis Nabi, sabda Nabi dan tak ada nilai. Itu asas dia, sebab sabda Nabi di sisi ahli sunnah adalah tinggi nilai dia. Sebab macam yang saya sebut tadi kan, dia adalah perkara yang kita kata tak bukan apa, bukan optional, bukan pilihan. Kadang-kadang ada orang kata sunnah ni sunat je, Quran tu yang wajib. Dia kita faham bila para ulama apa boleh kata, kadang-kadang contoh macam kes contoh dalam wuduk, dalam mazhab Syafi'i dianggap perbuatan macam kumur-kumur masuk air hidung, dia kata sunat atas dasar dia kata Quran datang dengan rukun, hadis datang penyempurnaan dengan sunat sekali. Dia kira macam tu. Dan tidaklah dikatakan bahawa bila anda ambil rukun, tinggalkan yang sunat. Lepas tu bila kelakar kan, bila orang kata kalau kita sapu kepala seluruh, dia kata itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i sapu pepelai je. Itu salah tu. Sebab kita, mana mungkin kita bayangkan Imam Syafi'i buat amal tanpa sunat. Rukun, tinggal sunat. Mustahil. Takkan nak kata Imam Syafi'i tak ada, dia ambil rukun je. Dia masalah kesahihan, masalah perbincangan tu adalah kesahihan kalau orang tu buat macam tu sahaja, maka bagi mereka benda tu sah. Namun begitu, menyapu seluruh kepala tetap digalakkan, ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Kena mengambil ibadat dengan rukun dan sunatnya adalah inilah cara, jalan betul kita beramal. Mana pula buat rukun je, tak baca solat-solat, baca Fatihah je, surah tak baca, tak payah ke rukun? Akan jahanam lah. Lepas tu tinggal apa? Takbir surah pun tak ada. Sebab apa? Sunat je. Ha, nampak tak? So kat situ kita rasa pelik. Bila orang kadang apa, suruh tukar mazhab. Waktu yang ni terutama kalau pergi haji ke umrah kan, takut berlanggar kita ke tawaf. So diorang ada idea daripada setengah mutawif tu, dia kata, ha, okay, kita ambil wuduk cara mazhab Hanafi. Mana ada mazhab Hanafi macam tu saja. Mazhab Syafi'i pun siapa kepala suruh? Siapa yang ajar kata macam tu je? Cuma bagi mazhab Syafi'i, dia kata ini sunat. Ini macam masa ulat hidung kan itu. Dia kata sunat tapi tak tinggal. Dia kata sunat tapi dia tak tinggal. Bukan mana kalau mazhab Syafi'i jangan buat. Eh, mana ajar macam tu? So macam tu, macam kat sini lah. Dia kata bila lelaki tu datang, dia kata, engkau terima ke hadis ni? Hadis tu sahih? Kau terima ke? Jadi Imam Syafi'i kata, kalau aku riwayatkan satu hadis yang sahih Rasulullah SAW, tapi aku tak ambil dengannya, maka persaksikanlah aku, bersaksi kepada kalian, kalian semua, bahawa akal aku dah tak ada. Mana logiknya? Kan, bila kita buat benda bertentangan, macam solat, kira-kira solat contohnya kan, Nabi kata, solu kama ra'aitumu ni, usali. Solat macam kau lihat aku, solat. Datang dia datang kata, yelah Nabi SAW buat macam tu. Tapi kita punya solat sah kalau tak buat ini ni. Dia kata, kalau tak baca, dia kata, kalau tak buat, sah tak solat. Saya kata, kenapa buat macam tu? Kenapa? Dia dalam konteks apa fake. Memang ada para ulama bahaskan ke tahap kesahihan. Tapi bukan itu cara kita buat amal. Sebab itu sekurang-kurang kalau orang tu terlupa dan sebagainya, mungkin. Macam dia terus rukuk. Wadhalin amin Allahu Akbar. Dekat situ datang hukum masalah. Kalau dia punya solat tu sah ke tidak. Itu tajuk dia. Kalau kita terlanggar pasal dia bukan rukun, maka solat terus berjalan. Itu maksud dia. Kalau orang tu bangkit-bangkit sambil alhamdulillah, dia Allahu Akbar juga. Biasa jadi kan, Allahu Akbar. Okay. So kalau dia tersasul di situ, tak apa. Itu tujuan sebenar perbahasan para ulama berkenaan dengan masalah pengasingan rukun dan yang sunat. Maka kalau cuma mazhab Ahmad sebagainya, dia lain. Dia rukun-rukun, lepas tu wajib-wajib. Dia anggap takbir intiqalat tu wajib. Zikir dan rukun sujud wajib. Sebab Nabi tak tinggal, kenapa kita tinggal? Bagi diorang kalau tinggal dengan sengaja, batal. Sengaja tinggal. Dan pertimbangan dalam bahasa Syafi'i bukan maksud dia sebut rukun. Bukan maksud awal tinggalkan yang sunat tadi. Ini pelik lah. Bahaya eh. Sebab kita kata bila kita riwayatkan hadis lah. Saya hadis sahih tapi saya tak ambil. Imam Syafi'i kata, aku akal aku tak ada kau macam tu. Pasal mustahil dia akan beramal dengan hanya yang sunat sahaja. Yang wajib rukun saja. Pasal ini kita tahu bahawa dari segi peramalan, dia adalah perkara yang tak boleh jadi. Sebab mereka akan beramal dengan semua hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan sahih tadi mungkin dia jadi wajib. Dia sunat, dia benda galakan saja, atau dia kemakruhan saja, atau dia haram, itu terpulang lah. Hukum dia tetap berbeza. Tapi masalahnya, mematuhi hadis tadi adalah yang penting. Sebab kenapa kedudukan macam ni? Sebab itibak kepada Nabi berlaku dengan kita patuh kepada semua arahan dan larangan Nabi. Sekalipun benda tu larangan yang ringan. Larangan yang ringan, bukan larangan yang berat. Macam mengeluarkan daripada Islam. Ada larangan yang tak keluar daripada Islam, tapi tetap larangan. Tak buat. Macam mengacukan senjata kan. Jadi dia disebut laisa minna man asyara ila bihadidatin falaisa minna. Bagi siapa yang mengacu pada kami dengan senjata, bukan golongan kami. Benda ni kecoh kalau dia kata di tanah Arab kan. Macam main-main. Kalau kita kan ada pisau peng-peng-peng kan. Tak boleh. Walaupun pistol tu kosong. Walaupun senjata tu kosong. Kecoh satu rumah. Ya. Yeah. Kecoh satu rumah. So ada ingat tu sekali tu saya pergi rumah kawan. Dekat Yaman. Dekat Bani Yusuf. Satu kawasan kampung lah. Dia orang ni anak ketua kabilah. Dia ajak kita orang datang kan. Beraya di rumah dia. Oh, habis seronok lah. Hari pertama sembelih kambing kan. Makan habis. Hari kedua sembelih lagi. Hari ketiga sembelih lagi. Lepas tu dia datang sembelih pula. Kambing tu. Kita nak tolong sembelih. Tak payah dia kata. Dia ada khadam. Ada khadam bawah tu buat kerja. Kita duduk atas tengok je. Lepas dia habis kan. Dia dapat lapar-lapar. Hati dia hantar masuk dapur. Kita sambil dia tengah lapar lain. Kita dah start makan roti cecah dengan hati goreng. Oh memang ni sungguh lah. Lepas tu tengah hari kan kambing tu dimasak dengan nasi makan. Tengah hari. Malam makan lagi. Besok pagi habis. Sembelih seekor lagi. Kita duduk dalam 3 hari kan. 3 hari tu 2 ekor kambing lah kita makan. Mereka duduk lama lagi. Pasal anak ketua kabilah. Cuma bapak dia tak ada kat bini satu lagi. Bapak dia pergi rumah bini satu lagi kan raya tanya. Jadi lepas solat hari raya tu. Yang kelab bed dua lepas solat raya daripada surau apa masjid apa surau kampung tu masjid dia. Dia pergi bergerak ramai pergi ke rumah kawan saya ni. Pergi depan tu ketua kabilah ni kat pasal ketua kabilah ni rumah ketua kabilah. So dia orang pun macam nasyidlah depan tu. Tak pernah nasyidkan kita tak dengar sangat bunyi kan. Lepas tu dia main tembak apa ni? Senapang tu tembak ke satu sasaran. Cari satu sasaran dekat bukit belah mana? Tembak popang popang popang popang tu balik. Lepas tu balik lah balik rumah. Lepas tu start dah makan tengah hari lah. Kita orang duduk kat rumah tu dapat makan lah pula. Jadi dalam waktu duduk tu, adik dia kot, salah seorang adik dia dalam dalam rumah tu, dia main-main tau. Waktu saya dengan saudara saya. Waktu dia dia dah kosongkan pistol. Lepas tu dia buat macam teng teng gitu kan. Abang dia menjurut. Boy dia. Oi, sekian. Memang marah. Lepas tu dia kata apa kosong. Walau kosong dia abang dia kata. Walau kosong. Nabi tak bagi dan sebagainya. Dia ada dia nampak tau. Kita rasa macam kalau masuk itu macam eleh. Eleh kan. Benda kecil je. Dia orang nampak besar. Macam tadi lah macam kes sahabat Nabi tu kan yang kata apa? Allah memuafal. Kan dia kata, kan? Aku tak nak katakan ziarah engkau kau sakit. Aku tak nak cakap dengan kau. Kau mati, kau solat jenazah engkau. Sebab aku kata, Nabi sabda kau buat macam ni. Dia bagi dia macam tu. Walaupun larangan tadi nampak macam benda yang, benda makruh je. Benda yang biasa bukanlah maksud dia tahap sampai akidah hilang. Tapi bagi mereka, tidak mematuhi Nabi ni masalah. Sebab tu apa yang kita baca tentang kata-kata Imam Syafi'i tentang hadis ni kan? Dan ashabul hadis ni. Benda ni berkaitan tajuk akidah. Dia bukan masalah benda kecil. So memang balik pada asal kan. Macam kita apa sebut kejayaan orang, seorang manusia tadi, dan Quran Karim nyatakan adalah dengan itibak kepada Nabi. Dan itibak Allah sebut dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kamu semua cintakan Allah, ikut aku. Yang ikut Muhammad SAW, aspek akidahnya, ibadah, akhlak and so on kan. So maksud dia bagi situ. Kalau masalah benda tertentu yang lain, tak apalah. Macam kopiah Nabi, tak macam kopiah Nabi. Tak apa. Jubah kita angkat-angkat, tak nampak ketiak. Nabi punya angkat ketiak nampak. Dia jatuh lagi ni. Angkat tangan. Dia jubah Sudan. Saya kata jubah Sudan. Orang Sudan, jubah dia sampai situ. Dia punya lengan, dia boleh masuk kepala kita pula. Tak tahu kenapa dia punya ni. Dia kelakar orang Sudan punya jubah ni. Lengan dia besar. B, poket depan belakang ada. Saya pernah tanya kenapa. Rupa-rupanya pasal kalau tergagau silap sarung tak apa. Jalan je. Dia macam silap sarung. Okay, betul. Dia tak ada silap sarung. Kisah betul ni, kisah benar. Memang diorang punya poket depan ada, belakang ada. Belakang buat apa nak masuk benda. Rupanya kalau terbalik pakai tak apa. Terutama musim panas kan. Musim panas. Nak tidur palang payah. Kat Sudan, dengan panas je. 45, 50. 50 sampai. Saya tahun 98 saya pergi. Sampai mencecah 50. Nak cerita kan? Okay, katil kita tidur ni. Budak-budak yang lama tidur kat Sudan, cerita lah. Saya pernah dengar diorang cakap. Lepas tu saya buat sendiri. Masa nak tidur tu, siram katil dengan air baring. Within 1 hour, dia akan kering. Siram balik. Jadi malam tidur tak puas. Terutama kalau dalam konkrit kawasan macam ni. Ni simpan haba ni. Siang simpan haba, malam dilepaskan. Kita duduk dalam kan? Berpeluh manjang. Dan musim panas tu berebut koridor. Kalau kat asrama tu kan, budak, ada budak Afrika tu rantai katil dekat tepi koridor biar orang tak tarik katil dia. nak pastikan dia dapat seat tepi koridor, angin. Angin datang sedap. So orang tidur atas bumbung. Dia atas bumbung kan. Macam dia ada katil macam orang India yang katil apa macam anyam tu kan. Katil yang tu lah. Dia setiap nak masuk musim panas nanti ada orang bawa tali jerit kawasan masuk dalam perumahan untuk upah anyam katil balik. Anyam katil. Dia sebut apa tu saya tak ingat. Lepas tu kita bayar, nanti dia anyam lah. Katil ni tu mana angin tembus atas bawah. Ya, jadi sebenarnya macam tu lah ciri pakai dia. Tapi kalau bangkit tu berbekas badan. Belang-belang gitu badan. Dia baring. dia yang tak best ni kalau musim panas ni. Ni lalat. Dia tak, dia pertengahan. Lalat okey sikit. Masa dia kurang musim panas. Musim sejuk yang banyak. Lalatnya, nyamuknya. Pelik ke? Sampai makan, ada kawan-kawan makan nasi dengan kelambu. Dia tepis lalat makan nasi. Banyak. Nampak tu kan bila cerita apa, macam budak apa, yang bila diorang buat komentari kebuluran ke Afrika, lalat datang, diorang tak, sebab dah biasa sangat. Dah jadi macam lali lah. Kalau kita lalat tu datang, kita akan, apa ni kan? Dia tak ada apa ni macam, lantak langgau kan? Serius? Jadi memang inilah, memang kalau kita kata apa, cara hidup tu lain kan, macam jubah kan. Jadi jubah tadi kalau tak jadi macam Nabi pun tak apa. Ni pasal jubah tak ikut Nabi ni pasal apa? Rapat. Tak boleh. Kena bawah sikit nampak ketiak. Bila angkat tangan doa nampak ketiak. Itu cerita kelakar. Jadi benda macam tu bukan maksud ikutan. Ikutan kita pada masalah akidah. Apa Nabi percaya, kita percaya. Dan apa Nabi tak percaya, jangan percaya. Lepas tu ibadah. Apa Nabi tunjukkan sebagai cara dekat diri pada Allah Ta'ala. Sama ada berkaitan dengan Allah Ta'ala ataupun baginda. Macam baginda dengan ikutan kepada amal. yang Nabi tunjukkan. Bukannya dengan cara kita buat amalan rekaan baru atau buat upacara baru yang Nabi tak buat. Betul? Okey. Akhlak. Apa yang tunjukkan sebab akhlak Islam, itulah akhlak Islam. Bahkan bertegas pada masalah akidah adalah akhlak Islam. Bukan maksudnya kita lembut semua, tengkuk ambil, ya tak apa, tak apalah, kan? Ambil kadang-kadang separuh tu dengan apa, dengan kafir tu punya lembut, kan, cakap baik, jangan tunjukkan Islam buruk langsung. Tapi dengan sultan kata setan. Contoh kan? Dengan sultan pemimpin Islam kata setan. Ini macam mana? Ini akhlak Islam apa? Akhlak Islam mana? Ini bukan itibak kepada Nabi SAW. Ini mukhalafah kepada apa, kepada Nabi SAW. Sebagai mereka benda berkenaan penting. Pasal kata bila Imam Syafiq kata sebut apa dia sebut kan? Dia kata itu sebab benda ni adalah menjadi akidah. Pasal orang Islam yang percaya Muhammad Rasulullah, dia takkan membiarkan sabda Nabi pergi macam tu saja tanpa dia beramal. Takkan, eh? Baik. Dia kata telah memberitahu kami akhbarana Asy-Syaikh Abu Abdul Rahman As-Sulami. Ijazatan, saya ijazah. Sebutlah dia secara apa, ijazah maksudnya dia benarkan kami untuk sampaikan. Kata akhbarana Ali ibnu Muhammad bin Umar Al-Faqih bin Rai. Dekat Rai, eh? Nama tempat. Okey. Kemudian akhbarana Abdul Rahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Qala, beliau kata akhbarani Abdul Rahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal fi ma kataba bihi ilayya qala. Okey. Dia kata apa, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia kata dia ni anak Imam Ahmad, eh. Dia kata apa, dia kata dia tulis aku, dia kata sami'atu Abi. Abi tu Imam Ahmad bin Hanbal lah. Yaqulu, berkata. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia sempat dengan Imam Syafi'i. Bahkan pernah duduk. Bahkan sesetengah orang mengatakan dia berguru dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kan, macam Imam Syafi'i dengan Imam Malik, kan, jadi dia ada hubungan perjumpaan, pertemuan. Bahkan Imam Ahmad menganggap Imam Syafi'i macam guru dia, macam Imam Bukhari dengan Muslim anggap Bukhari guru dia. Dia ada sezaman, setempat, semasa. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal antara orang yang sempat dengan Imam Syafi'i dan bahkan pernah duduk dengan Imam Syafi'i. Dia kata kana Syafi'i rahimahullah, dahulu Imam Syafi'i rahimahullah, idza thabata indahu al-khabaru qalladahu. Bila sabit di sisi beliau satu khabar, sabit maksudnya dia jumpa tengok betul hadis tu sahih di sisi dia, dia akan mengikuti qalladahu, dia akan meniru akan hadis berkenaan ikut. Wa khairu khaslatin kanat fihi annahu lam yashtahil kalama, dan ciri terbaik pada Imam Syafi'i ni bahawa dia tak sukakan akan kalam, ilmu kalam dia tak suka. Okey, tapi pelik kat Malaysia ni ada orang nak hidupkan ilmu kalam. Universiti Malaysia pun ada start kan wacana ilmu kalam. Lepas tu ada tauhid ahli kalam. Sebenarnya kalau tauhid ahli kalam tu macam tu mengarut lah, Mu'tazilah punya fahaman. Tapi timbul. Innama himmatuhu al-fiqh. Kesungguhan Imam Syafi'i ini hanya sahaja dalam fiqh. Maksudnya dalam pemahaman dalil-dalil. Pasal kita tahu bahawa macam dalam hadis Nabi kata ma yuribla khairan yufaqihu fid-din wa innama al-ilmu bita'allumi. Kan, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala dengannya kebaikan, Allah Ta'ala akan fahamkan nilai agama. So kefahaman itu yang dia sibuk. Pasal kefahaman penting untuk kita beramal. Jadi Imam Syafi'i dia punya himmah dia dalam masalah fiqh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bukan pada ilmu kalam. Dan bila yang syahid yang kita nak adalah bila sabit satu khabar daripada Nabi SAW pada di sisinya, dia akan buat, dia akan tiru. Maksudnya dia akan tak ikut sabda berkenaan, khabar berkenaan, dan tidak akan dilawan. Okey. Dan akhbarana Ahmad ibn Mahdi qala ambana Abu Nas al-Murri qala, beliau berkata ambana al-Qadi al-Miyanji qala akhbarana Ahmad bin Marwan al-Maliki qala, dia kata ambana Zakaria bin Yahya as-Saji qala apa hadasan atau akhbarana Ahmad ibn Abi Laith an Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal qala, berkata ma ra'aitu atba'a li asli al-athari min asy-Syafi'i, tidak aku lihat orang paling mengikuti kepada asar, mana kesan-kesan apa sahabat ke atau asar tu hadis Nabi, berbanding Syafi'i. Tak ada orang lebih kuat mengikuti asar berbanding Imam Syafi'i rahimahullah. Itu betul, dia akan ikut. Bahkan kadang-kadang macam dekat sini kita faham bahawa Imam Syafi'i rahimahullah dia akan ikut asar tadi selama dia sahih. Kalau dhaif di sisi dia, maka para sahabat Nabi punya amalan yang sahih itu akan diikut. Itu sebab kenapa dalam konteks banyak perkara, Imam Syafi'i rahimahullah kadang-kadang fatwa-fatwa dia tadi, yang dia keluarkan fatwa tadi, itu sebenarnya para sahabat punya pendapat. Macam dia kata perempuan lelaki batal wuduk kan, itu adalah pendapat daripada Umar Ibn Mas'ud. Sebab di sisi dia hadis yang datang tentang Nabi cium isteri sebagainya lemah. Sebab tu dia kata macam tu. Bukan dia kata kerana nak lawan hadis Nabi. Kalau hadis tu sabit, dia takkan tinggalkan. Bila tak sabit, itu yang keluar fatwa-fatwa tadi. So dia akan tengok sahabat Nabi. Sebab tu Imam Ahmad kata tak ada siapa aku lihat lebih ikut kepada asar-asar. Mana apa apa yang ditemui daripada Nabi ke, para sahabat ke, berbanding Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau yang dia kata sahih hadis, dia takkan ambil sahabat. Tapi kalau dia kata hadis tak sahih, dia akan ambil sahabat. Dan dia tak akan pakai akal dia sendiri untuk memahami dalil-dalil tadi. Ini kena faham kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dengan wabi isnadihi dan dengan sanad beliau juga, sanad beliau daripada Ahmad bin Abdul, dia kata An Salih bin Ahmad bin Hanbal, daripada Salih bin Ahmad bin Hanbal qala sami'tu abi, aku dengar bapak aku. Ini lain, bukan Abdullah dia kata sami'tu abi, aku dengar bapakku Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa dzakara asy-Syafi'i fa yaqul, dan dia menyebut tentang Imam Syafi'i, lalu dia berkata kana idza ja'a al-hadithu an Rasulillah, dahulunya beliau itu Imam Syafi'i bila datang kepadanya hadis daripada Rasulullah aw anis sahabati atau daripada para sahabat lam yaltafit ila ghairihi, tak diberpaling kepada selainnya. Tak kira siapa datang lepas tu, tak kira. Kalau Nabi ada, kalau tidak sahabat ada, dia takkan lagi. Walaupun kita kata logik ke apa, dia takkan pandang. Dia akan pandang kepada apa yang telah sahih daripada Nabi. Jika tidak apa sahih daripada para sahabat, dia sahih para sahabat, dia akan. Walau orang cakap apa. Nah, ini kena faham eh. Wa kana rajulan qad jama'allahu fihi al-ilmu al-fiqh, dan dia adalah seorang lelaki, kata Imam Ahmad, yang telah Allah himpun padanya ilmu dan fiqh. Ilmu dan fiqh, juga waqiraatul Quran wal khudu', ilmu dan fiqh serta pembacaan Quran dan juga khudu', ketundukan. Yang kita kata sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullah, kalau memang dikatakan dahulu beliau adalah orang yang menggabungkan di antara dua madrasah. Dia lepas Rasulullah SAW wafat dan para sahabat scattered pergi duduk sini sini. Ketika tu dalam konteks pemahaman dalil dan sebagainya, para ulama pecah pada dua, bagi dua school, dua fahaman. Satu ashabul hadis, satu ashabul ra'i. Ashabul hadis ni mana yang duduk di Mekah, Madinah, Syam, tempat sahabat Nabi ramai. Diorang akan banyak keluar hadis-hadis. Hadis-hadis ni, hadis ni. Lepas tu ashabul ra'i yang contoh tinggal di Iraq, di Kufah, di Basra sebagainya, yang para sahabat Nabi tak ramai di sana. So orang yang di sebelah apa, Hijaz contohnya, kawasan apa, Syam, mereka develop apa pemahaman ataupun cara-cara pemahaman hadis tadi rigid kepada teks hadis. Dia tak ada ilmu dalam penggabungan dalil. Kadang-kadang orang tu ambil orang ni punya hadis je, tak ambil hadis orang ni. Kadang hadis tadi ada 2, 3 hadis, 4 hadis. So dia tak ada penggabungan. Maka kalau dia kata ada pendapat tu bertentangan, dia tak gabungkan, dia menangkan saja salah satu dan dia ikut satu. Kenapa? Sebab ini lebih kuat. Kalau dua-dua datang kuat, dia terus pilih salah satu juga. Dia takkan apa, cuba gabungkan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, dia ada pada dua-dua perkara tadi. Dia boleh gabungkan. Dia kata menggabungkan dalil tadi lebih baik daripada kita melagakan. Sebab kalau kita kontradikkan satu hadis dengan hadis yang lain, kita kata macam tak konsistensi, tak ada. Tak ada apa satu keseragaman dalam dalil tadi. Sedangkan Nabi kita satu. Ha, Nabi kita satu kan. Quran kita satu, kenapa bercanggahan? Ni ayat kan keluar daripada mulut pelajar sunnah sendiri. Tanya saya. Dia terjumpa, dia kata, "Ustaz, Nabi kita satu, Quran kita satu, kenapa kita solat lain-lain?" Tengok, tapi dalam mazhab Syafi'i kan, bila nak faham, dia kata macam mana, apa-apa yang Nabi buat dengan tempoh yang panjang, macam daripada solat kan, antara ibadat yang buat di Mekah dah buat, Madinah pun buat, tempoh yang panjang, percanggahan dalam cara, bentuk atau lafaz atau sekian tidak memberikan mudarat. Macam ada seorang sahabat tu nampak Nabi angkat tinggi ni, ada sahabat tu nampak tinggi ni, tak kira lah macam tangan kat mana kan, bismillah, kuat bersama perhat, bagi mereka. Ini cara kita gabungkan dalil. Mana ada kata Nabi baca dan tak baca, ada kata Nabi tinggi dan rendah. Kita anggap semuanya betul dan tak ada masalah ikut mana satu pun. Okey, rujukan dia adalah kepada macam kes yang kita pernah sebut dulu, Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Furqan tak macam Umar belajar. Kan lepas tu kan dia, Umar terkam dia kan, tarik. Itu kisah paling mudah kita nak fahamkan bahawa Nabi kita satu, Quran kita satu, tiba-tiba dah salah baca, cara baca dia jadi lain. Ya, Umar tarik dia sampai depan Nabi. Dan maksudnya kalau sakat mungkin baris 1-2 mungkin tak nampak. Tapi bila lain tu, Umar tarik sampai depan Nabi. Lepas tu dia kata, Nabi kata kenapa? Dia kata, "Ya Rasulullah ni, dia ni baca Quran tak macam kau ajar aku. Kau ajar aku Quran. Surah Furqan dia baca lain." Nabi suruh dia baca, habis kawan tu baca, Nabi kata, "Hakadha unzilat." Macam ni ia turun. Lepas tu Nabi kata pada Umar, "Baca kau punya pula." Umar baca, "Hakadha unzilat." Ha, ini cara tengok dekat sini ya, fake. Ini fake dia panggil. Mana Imam Syafi'i rahimahullah dia anggap bahawa benda tu kebagaian tadi tu tak menjadi masalah. Kita tak tarjih langgar tau. Sebab tu kenapa Imam Ahmad bin Hanbal dia kata dikumpul pada dia, pada Imam Syafi'i ini kedua-dua sekali. Dia bukan setakat masalah apa, masalah dalil tu sendiri. Bahkan dikumpul pada dia ilmu dan fiqh. ilmu, itu apa yang nas-nas yang datang dengan berserta kefahaman. Waktu Imam Syafi'i dahulu dia menggabungkan dua madrasah tadi. Pasal orang di Kufah, dia orang tak dapat banyak dalil, maka banyak berfikir. Itu digelarkan sebagai ashabur ra'yi. Sini banyak ashabul hadis. Tapi masalah tadi dalam nak menggabungkan hadis bercanggahan, dia tak kena gabungkan sangat. Dia pilih satu tinggal lain. Sedangkan Imam Syafi'i dia boleh, dia ada kefahaman macam tu. Sebab tu bila dia pergi ke Iraq dulu, jadi kes. Geng-geng yang di Iraq pasal pengikut Abu Hanifah, anak murid Abu Hanifah macam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan, Abu Yusuf sebagainya. Jadi diorang jumpa Imam Syafi'i, dia bertukar, berdebat. Bahkan dekat sana, bila jumpa kat sini, Imam Syafi'i tunjukkan cara nak gabungkan mana dulu, mana kemudian, kita ada nasah mansuh dan sebagainya yang kita akan taufikkan. Dalil tadi bukan kita tembungkan. Mana ada am, ada khas. Ini am, ini khas. Gabung. Kan, mutlak muqayyad. Gabung. Dia tak ada opposite. So itu yang kaedah. Sebab tu Imam, walaupun kita tahu orang kata yang mula-mula mengarang berkenaan usul fiqh adalah Abu Hanifah, tapi buku tak sampai. Yang sampai pada kita adalah Imam Syafi'i, Ar-Risalah tu. Itu antara buku pertama yang dikarang tentang usul fiqh, yang usul bagi pemahaman dalil dipanggil. Usul fiqh tu usul bagi pemahaman dalil, yang mana kita kata dia kumpulkan kaedah-kaedah tadi. So jumpa dengan ashabul hadis ni, dia pergi ke sana, ke Iraq pula, dia akan keluar sentiasa qallah qallah Rasulullah, qallah qallah Rasulullah. Sampai ada orang yang bertekak dengan dia, jumpa ni, jom kita pergi jumpa ni, Syafi'i datang ni, kita pergi lawan dia. Dia orang kata jumpa Imam Syafi'i, bertekak dengan Syafi'i last sekali apa? Tak ada keluar dari mulut dia kecuali qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, sampai dia orang serenda. Memang hilang dia punya ketaksuban kepada cara pemikiran, cara apa kaedah pemikiran. Nanti sebab nas ada. Sebab tu Imam Syafi'i dia kuat pada tu. Sebab tu Imam Ahmad kata pada dia dua-dua ada. Ada ilmu, mana nas, ada fiqh, ini kefahaman. Sebab tu dia dikira Imam Syafi'i ini orang kata mujaddid dan sebagainya, sebab dia menggabungkan di antara dua madrasah tadi. So tidak ada pertembungan sebenarnya. Dalil dengan dalil bukan ada pertentangan. Orang kata dia nak zahir pertentangan sebab kita tak faham. Bukan dalil tu bertentangan sebab memang Nabi kejap cakap macam ni, tak konsisten kejap cakap macam ni, tak ada. Dia unless ada satu nasah mansuh atau mutlak muqayyad atau sekian, Imam Syafi'i digabungkan. Ini fake yang sebenarnya Imam Syafi'i Allah pelopor. Dia kira pioneer dalam perkara ni. Sebab tu orang sering gelar dia mujaddid. Mujaddid. Seorang yang membuat pembaharuan dalam cara apa pemahaman agama ni yang betul. Nak benarkan balik. Supaya yang sampai pasal orang dah berselaru, dia betulkan balik. Betulkan balik kepada asal. Itu pasal itu. Pasal para sahabat ni tak bercanggah. Kita bercanggah sebab apa? Konsep dia pasal memang diorang ada keterbukaan dalam masalah perkara tadi. Jadi kita ada terbuka lah. Bab akidah tak ada . Ini bab fake, yes. Bab akidah tak ada. Imam Syafi'i tak pernah meraihkan pembagian dalam masalah akidah. Akidah tak ada. Dalam pemahaman, yes. Pemahaman dalil pada konteks masalah amal, nak beramal macam mana, yes. Silakan. Selagi mana ada rujukan dia kepada para sahabat Nabi dan sebagainya, maka ya. Jika tidak, tak boleh. Dia kata qiraatul Quran dan juga apa, khudu'. Maksudnya dia banyak baca. Ini mungkin riwayat yang datang macam Imam Syafi'i Allah menghatamkan Quran dalam Ramadan beberapa kali-kali itu. Mungkin ada sebahagian tu melampau-lampau lah lebih. Kalau kita tahu bahawa memang apa konsep dia, memang kalau seorang tu baca Quran memanjang dalam satu hari sebagainya, memang dia habis khatam satu hari satu Quran. Boleh. Tapi tak buat kerja lain lah. Tak buat kerja lain. Ya memang betul, memang para sahabat Nabi yang khatam Quran apa dan sehari kan, kebaikan mereka tak buat kerja lain. Maksud contoh macam kisah Abu Darda. Kan sampai umur Darda duk sibuk tinggal buat kerja lain, sebab suami duk sibuk apa Quran, baca Quran. Memang tak pergi manalah. Sebab tu Salman kata, engkau kat atas diri kau ada hak, kat atas isteri kau ada hak untuk betulkan balik fahaman dia tadi. Sebab tu Nabi kata kepada para sahabat, tak faham Quran siapa yang baca kurang 3 hari. Itu lebih utama kita utamakan. Berbanding dengan masalah orang kata Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari ketika Ramadan. Ini tak, benda tak mustahil. Sebab orang yang membaca Quran tadi dengan lancar, dia tak ada masalah. Orang yang macam kita gagap ni, ya, baca-baca letih penat kan. Orang yang biasa tak ada masalah. Macam kalau di satu rakaat tu satu juzuk, boleh. Memang boleh sebenarnya. Dah try, memang boleh. Satu rakaat satu juzuk. Tapi masalahnya untuk orang yang belakang, itu cerita dia. Kalau orang tu faham Quran juga boleh. Kalau orang tu memang dia hafal juga, kita follow, tak ada masalah, dia tak letih. Dia faham cerita ni, dia follow kan. Benda biasa. Tapi kalau dia bukan orang yang memang dekat Quran atau biasa baca Quran, dia payah sikit. Alam pak, satu muka pun dah gelupo. Belum lagi satu ni. Satu muka pun ketar lutut kan. Dia memang betul boleh buat. Dia masa saya jumpa dengan seorang apa, orang Mesir kan. Dia kata memang 8 rakaat satu malam tu, 8 juzuk. Dia boleh buat, memang boleh buat. Sebenarnya. Tapi masalahnya kena dengan orang yang hafal Quran juga. Kalau orang tak hafal Quran tak boleh. Dia akan macam melilau orang, nak buat benda tak faham. Dengar je lah, tak boleh. Dia takkan jadi. Walaupun kita kata pasal kita memang jiwa kita ada sifat apa, sifat jemu. Jemu dengan cepat. Sebab tu macam Ramadan saya ingat apa, ada satu tempat, ada kawan dia cerita dekat apa, dekat belah Ampang tu ada seorang pak cik ni, anak dia hafal Quran kan. So dia buat kat rumah dia, buat 8 rakaat. Tapi satu juzuk. So every rakaat tu dua lain setengah. Dua muka setengah. Memang dia buat tak tahu, dan siapa datang tu memang nak solat lah. Tak adalah orang macam lama dah pula. Tak ada. Itu kena faham, kena ada keinginan. Memang boleh. Jadi memang tak mustahil. Cuma, bila kita dengar macam tu, ada kebarangkalian yang riwayat tadi tak sahih pun. Kebarangkalian besar, tak sahih pun. Mungkin boleh jadi kata-kata macam apa, perlebihan anak murid ke atas guru. Cakap-cakap tentang guru dia melampau cakap yang tu. Kadang-kadang boleh jadi. Sebab benda macam ni kita tengok zaman kita hidup sekarang ni pun ada. Bismillah. Saya ingat macam dulu apa kisah apa Datuk Dr. Harundin rahimahullah. Dia kan apa, cerita bawa hantar jin pakai naik bas. Kecoh satu Malaysia. Sebab tu saya sekolah kat Perak tahun 92 kot, 93. Kecoh tajuk tu. Satu Malaysia orang kecoh tajuk penjahat jeans pakai bas. Lepas tu bila YouTube dah ada, ada orang soal dia depan-depan. Dia kata sering menjadi sekian-sekian bahawa saya pernah buat ini sebagainya. Bahkan ada orang spesifik kata dekat UKM Bangi. Dia kata sekarang ni nak cakap kali terakhir lah, dan tak dah ada lagi dah bunyi lepas ni. Dia kata adalah amat tidak benar bahawa saya pernah menindahkan makhluk halus jin dengan menggunakan kenderaan manusia bas. Tak pernah saya buat pekerja ni dan tak pernah berlaku. Ni YouTube ada. Tapi anak murid dia, ada cerita, faham? Anak murid itu kawan tak mati lagi. Kalau mati sekarang macam-macam benda kot orang tambah lagi. Pasal kita tak dapat nak statement dari dia pula. Anak murid akan keluar macam-macam. Sebab benda ni boleh berlaku. Apa sebutan tentang penghabisan Quran dalam masa satu hari dua juzuk, satu hari tiga empat juzuk. Mungkin perlebihan daripada anak murid melampau kat atas guru. Okay, bahkan kita baca Quran, kita mustahil Imam Syafi'i baca gitu. Mesti dia tartil. Takkan baca Quran kan? Tak nak buat, tak ada macam tu. Kan mustahil bila macam tu. Kita bawa dia bacaan Quran yang tu tertil. Bukan dengan lari nak macam nak lumba kuda sebagainya, mana boleh. Kan? Jadi basically from two side lah. Daripada dua sudut. Tak mustahil, tapi kita kena jaga juga. Kadang-kadang anak murid ni melampau cerita tentang guru dia. Guru tak buat kan, guru dia cakap, guru dia cakap, buat. Dia reka cerita dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang sayang guru pun menyebabkan orang buat. Tapi balik pada asal, tetap kita pegang yang hadis Nabi tadi. Tidak akan faham Quran siapa baca Quran 3 hari. Pegang tu. Itu cara betul kita beramal. Adapun kalau kita keras juga nak pegang orang ni kata, orang tu kata, soalannya ini hadis Nabi. Takkan kita tolak hadis Nabi berbanding dengan kata-kata orang. Dan kalau kata dia buat sekalipun, dia salah lah walaupun dia siapa. Itu basic yang kena pegang. Okay. Okay, dia kata, okay. Dan dia kata dia ada khudu' ketundukan. Ini memang kita tahulah. Apa dia kata ini kan? Okay. Dia kata, dan akhbarana Abu Hasan Ali bin Abdul Malik bin Abi Talib al-Imam bi Jami' Halab. Jami' Halab tu Masjid Halab lah. Halab di Syria tu. Dia kata akhbarana Abu Abdullah al-Ansari qala anbana akhbarana Abu As al-Fanani al-Fanini al-Faqih qala akhbarana Abu Ishaq at-Tabari qala akhbarana Abu Amr ibn Simak qala akhbarana Abu Bakr, beritahu kami Abu Bakr bin Muhammad bin Ismail at-Tammar. Ibn Tammar kan penjual tamar. Dia pasal dia orang gelar macam Haddad tukang besi, Najjar tukang kayu. Dia sebenarnya benda tu dengan kerjaya zaman dulu. Sekarang pun Jerman ada, dia tau Michael Schumacher tu keluarga dia buat kasut Schumacher. Tahu benda tak lagi? Ada kali kemarin saya ingat nama keluarga family tu dia pakai, dia pakai untuk ni. Jadi macam Arab pun sentuh juga. Haddad tu asal tu tukang besi lah. Zayyat tu kan jual minyak. Zayyat, az-zayyat. Ha, tukang minyak. Az-zayyat. Ini at-tamar. Jual tamar lah. Okay, dia pun mana tempat nama tamar. Eh, kata tamar jalis Malaysia, Allah Allah kan. Yang apa cakap dengan jin tu. Tamar jalis, dia tamar. Kan? So, jadi kadang-kadang dalam nama tu ada kerjaya. Ha, dia punya keluarga buat apa. Sebab tu macam dulu bapak-bapak kepada Hasan Al-Banna digelar As-Sa'ati. Hasan Al-Banna bapak dia As-Sa'ati, pasal tukang betul jam. As-Sa'ati, saat. Saat. Betul jam. Itu yang dipercaya. Macam dulu Asy Al-Bani rahimahullah kan, dia kata tukang betul jam. Dia actually ada. Sebenarnya orang macam ni dia ada apa panggil apa sifat teliti. Kan jam tu halus tau tak? Kalau nak buka jam tu betul kan, memang rumit. So orang yang memang buat kerja macam tu, benda rumit ni, dia memang teliti. So bila benda tu dia teliti kat sini, dia aplikasikan perangai teliti daripada hadis, memang lagi dah syarah. Itu maksud dia. Lepas tu bapa Hasan Al-Banna ni, dia buat syarah kitab apa Fathur Rabbani, syarah kepada Musnad Ahmad Asy-Syaibani. Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani tu dia buat lah, tapi syarah dia tu tak penuh lah. Adalah sampai berapa jilid. Fathur Rabbani, Al-Fathur Rabbani yang dibuat oleh bapa Hasan Al-Banna yang digelar dengan As-Sa'ati. Sebab apa? Betul jam. Sini At-Tamar . Birriqati riqah dalam tempat. Rokok . Birriqah dalam tempat . Qala, dia kata apa? Sami'tu Rabi' bin Sulaiman, aku dengar Rabi' bin Sulaiman yaqulu, berkata. Sami'tu Syafi'i yaqul, aku dengar Imam Syafi'i berkata. Idza ra'aytum anin Nabi SAW bi khilafi qawli fada'u qawli wa khudhu bihi fa inni aqulu bihi. Apabila kalian meriwayatkan daripada Nabi SAW dengan yang bercanggahan kata-kataku, maka tinggalkanlah kata-kataku dan ambillah dengannya dengan hadis Nabi tadi, dengan apa benda Nabi tadi. Fa inni aqulu bihi, maka sungguhnya aku berkata-kata dengannya, aku berpendapat dengan hadis tersebut. Aku pendapat dengan hadis tu. Hadis tu adalah pegangan aku. Ini yang kita yang apa idza sahal fi madhhabi ni lebih kurang samalah pengertian ni. Yang mana kita kata sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullah dia memang macam tu. Macam dikata Imam Ahmad, tak ada orang lebih kuat mengikuti asar daripada Imam Syafi'i. Pasal dia kita sebut tadi, memang itu sifat dia. Tidak, dia datang dengan bertentangan apa yang Nabi SAW katakan. Okey. Abiyatul Syafi'i fi madhhil hadis wa ahli. Baik-baik syair apa oleh Syafi'i rahimahullah dalam memuji hadis dan juga apa orang-orang yang apa ashabul hadis, orang yang terlibat ilmu hadis. Dia kata Ansharini Muhammad ibn Abdullah Al-Faqih Al-Baghdadi telah menasyidkan kepadaku Muhammad bin Abdullah Al-Faqih di Al-Baghdadi, Baghdad . Qala ansyadani Al-Qadi Abu Tayyib Al-Tabari telah menasyidkan kepadaku Al-Qadi Abu Tayyib Al-Tabari. Qala ansyadani ba'duhum li Syafi'i. Dia kata telah menasyidkan aku sebahagian mereka kepada Syafi'i. Dia kata kullu Imam Syafi'i yang sebut syair ni. Memang bagi Imam Syafi'i dia ada dewan. Dewan Imam Syafi'i. Dewan ni maksud dia dewan. Kita dewan eja, dewan bahasa pustaka tu dewan kan. Dalam ulama kalau buku atau kitab menghimpunkan baik-baik syair seseorang tu dipanggil dewan. So macam dewan Imam Syafi'i, dewan Imam sekian. So kalau para ulama tadi ada himpunan syair-syair, maka dalam tu lah dikimpunkan semua syair dia dan dipanggil dewan sekian. So Imam Syafi'i dia ada dewan lah. Dewan Imam Syafi'i yang mana dikumpulkan apa syair yang ada diriwayatkan nisbah pada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i sebelum dia terlibat dengan ilmu agama, memang dia sebenarnya seorang yang sangat pandai bersyair. Dia memang kita kata kalau tak jadi sekian, dia jadi ahli bahasa lah. Kalau tidak dia jadi ulama fiqh, dia pasti jadi ahli bahasa. Tapi kerana Allah Ta'ala alihkan dia, hati dia kepada fiqh, dan dia mula sibuk dengan nas dan dalil, lalu dia jadi terkenal dalam masalah fiqh, bukan pada masalah syair, walaupun dia pandai bersyair. Okay. Dia kata apa? Kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid-dini al-ilmu ma kana fihi haddathana wa ma siwa dhalika wiswasu syayatini. Okay. Kullul ulum, segala ilmu, semua ilmu siwal qur'an, selain Quran, mashghalatun adalah kesibukan. Masyarakat kesibukan, maksud dia menyibukkan daripada benda tak patut. Illal hadis, kecuali hadis. Wa illal fiqh, dan juga bukan juga bukan hadis, kecuali hadis, kecuali fiqah. Fiddi ni dalam agama. Dua ni tidak. Pasal sebenarnya pasal apa? Sebab bila orang sibuk dengan hadis, dia senang sibuk untuk memahami Quran. Bila dia kata sibuk dengan fiqh pun, dia sibuk memahami Quran. Sebab dia tidak ada unjuran ilmu-ilmu tadi kecuali Quran sebenarnya. Sebab so, kita tahu bahawa Quran tu datang secara rumusan, Nabi datang menjelaskan. Quran kata aqimus solah, tapi cara solat kena tengok hadis. Kan? Dan faham tu, kumpulkan hadis banyak jadi fake. Kan? Ataupun apa fatwa para sahabat tentang hadis tadi, itu jadi fake. So, maksudnya semua mesti relate pada Quran. Dia kata, al-ilmu, ilmu tu adalah ma kana fihi haddathana. Ilmu tu adalah apa yang dalamnya ada telah mencerita kepada kami. Ha, ini yang kadang-kadang orang tak suka ni. Sebab banyak golongan-golongan yang apa yang suka pakai pendapat, dia kata haddathana, haddathana, siapa cerita, siapa cerita. Buat apa dia kata? Kita fikir sendirilah, ada akal kan. Ha, diorang tak, diorang lebih kuat kepada apa yang dinukilkan daripada Nabi, apa nukil para sahabat. Kalau sahih, itu yang utama diutamakan, mengatasi akal. Seakal bukan dalil. Akal bawa kita kenal dalil. Dalil itu sendiri kena ada. Kadang-kadang kita tengok macam ada orang kan ambil fake. Yelah, macam kadang kat Malaysia ni kan ada orang suka jadi ulama sebagainya. Pernah sekali saya ada satu persidangan dari pelajar mahasiswa. Dia kata apa, ya, tema masih, apa persidangan tu bunyi dia ulama muda sebagai pelapis. Jadi, saya tak tahulah mungkin jahat sikit perangai saya. Kita bukan nak mendepankan diri kita dalam majlis, tapi tajuk dia tu kena padan dengan kita yang berkumpul ni. Jadi bila pembentangan tajuk tu yang bahaskan bahaskan UK dengan mahasiswa dari UK dengan mahasiswa daripada Johor BTM Skudai. Lepas tu yang tukang yang bentang yang bahas Syria dengan Yaman. Yaman kami lah. Tapi Syria tu Syria lah. Kan, cuma mula-mula tu lepas agak kita orang terlampau apa mengedepankan diri, komen macam-macam. Last sekali apa tahu, dia letak ketepikan Syria dengan siapa entah, dia suruh bahas, tak nak bagi kita orang bahas. Lepas tu kawan saya Syed Azwan marah, dia kata kami datang jauh ni, maksud kami minta nama keluar. Tengah kelakar agak bila sembang tu kan, sembang-sembang tu. Ha, dia okey, dia letaklah tiga. Patutnya kalau tak dapat 15 minit lah untuk balik ulas. Tapi dah pecah tiga, jadi 10 lah untuk bahas. Tapi ya, macam mana pun letak saya kat depan, saya tanya soalan lah. Soalan saya berbunyi adalah, ulama muda sebagai pelapis, baguslah. First in first, ulama' tu bukan jawatan kita kejar. Betul? Bukan jawatan kita kejar. Ada orang yang beri nak jadi ulama'. Orang tak pandang sebagai ulama'. Orang pandang dia juhalak. Kan? Macam nak panggil dia ulama' kan? Orang tak pandang ulama', ini bekerja, bukan kerja kita. Allah yang angkat. Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah Ta'ala orang diberikan ilmu, orang beriman dengan kamu yang dan orang diberikan ilmu berapa darjat. Siapa angkat? Allah angkat, bukan kita angkat diri kita. Jadi basic dia kita faham dah lah. Lepas tu cerita kelakar dia, jadi saya kata itu bukan jawatan kita kejar. Tapi kedua nak tahu jugalah, ni ramai kita kumpul kan. Saya tanya soalan, saya kata berapa ramai dah hafal hadis hukum? Kan Undatul Ahkam macam tu kan, sikit kan, kalau tidak bulughul maram besar sikit kan. Pasal mana ada ulama tak tahu dalil? Macam mana awak jadi ulama tak tahu dalil? Saya langsung angkat tangan, siapa hafal? Betul? Tak ada siapa angkat tangan. Bukan tanya hafal Quran. Saya tanya hafal Quran, saya tanya hafal hadis tadi, tak banyak pun. Saya silap kata orang tak arba'in pun tak hafal. Macam Imam Syafi'i, macam Imam Nawawi, dia kumpulkan yang hadis matan arba'in tu. Yang dia kata dalam dia ada usul agama Islam. Usul pada semua apa amalan-amalan Islam ni ada kat situ. Jadi bila kita kata kalau kita nak jadi ulama, tak tahu dalil, tang mana? Sebab tu Imam Syafi'i kata al-ilmu fi ma haddatsana. Ilmu kepada apa yang telah mencerita kepada kami, telah cerita kepada kami. Mana dengan sanad tadi? Inilah ilmu betul. So, kalau tidak, nanti kan everybody akan cakap macam-macam. Yang bahaya ni, Imam Syafi'i kata apa? Wama siwa dhaka. Dan apa selain itu? Waswas syaitan. Waswas syaitan. Berat ni. Berat. Yang semua selain tu, yang orang cuba fikir sendirilah, cuba waswas syaitan. Sebab balik pada asal, nas itu penting. Sebelum nak bahas apa-apa, kena ada sumber kita. Sebab agama Islam bukan dengan akal. Ini faham cakap bab ni memang jelas. Pasal Ali bin Abi Talib telah berkata, membincangkan berkenaan dengan menyapu pada khuf. Dia kata apa? Dia kata kalaulah agama ni mengikut akal, menyapu di bawah khuf. Pasal kita berjalan je ni kan, menyapu bawah ni lebih betul daripada menyapu atas. Tapi masalah kita sapu atas, kita basah tangan, sapu atas kaki kita. Khuf tu, sarung kaki tu, sapu atas bukan bawah tau. So basically, ha, itu dia kata kalau pakai ikut akal, nescaya siapa bawah lagi betul bagi siapa atas. Memang erti kata lain, agama ni bukan ikut akal. Dia bahkan ikut apa? Hadas sana tadi. So hadas sana sama kita baca hadis Nabi tadi, sebenarnya hadis bersumber dengan apa? Qala hadasana, qala hadasana, qala hadasana, qala Nabi SAW. Kan macam tu. Itulah agama sebenarnya. Sebab mana boleh agama tanpa dalil? Agama tanpa dalil mana wujud? Agama tanpa dalil. So basically bila orang tu dia datang kan cuba untuk apa? Panggil apa? Cari agama dengan tanpa dalil. Masalah. Salah lah tu dia kata apa selain itu? Waswas syaitan. Ilham syaitan. Kalau kita membahaskan dalil dengan dalil, tajuk lain. Ini dalil, dalil. Ha, cara nak fahamkan. Ha, ini kita gunakan akal kita untuk mengenal mana kuat, mana lemah, mana lebih utama, mana kurang utama, mana yang mansuh, mana yang gini cara kita menilai dalil. Mesti ada dalil. Bukan kita tak ada dalil kita nilai. Ha, macam tu. Nak dalil apa? Adalah macam tu. Nak pergi apa? Kita dia kata waswas syaitan. Ha, benda ni keras tapi tak keras tapi benda ni kita panggil apa? Inilah cara agama kita dijaga. Banyak orang kadang-kadang dia kata, ustaz ni cakap macam ni sebab apa? Nak pastikan agama tu ustaz cakap. Awak yang bukan ustaz, boleh je belajarlah. Kan agama yang terlihat pada ustaz, bukan duduk kat Yaman je. Ilmu tadi bukan kat Madinah saja, bukan Azhar saja. Awak nak belajar, belajarlah. Tapi dengan dalil yang betul. Hatta kadang orang tu belajar di Oxford pun kita macam ya ke tidak kan? Allah Alam kan? Tapi balik pada asal kalau betul dia nak ikut. Mana dia kena ikut disiplin dia. Cara pemahaman dalil tadi, kalau para sahabat diorang buang, dia equation pemahaman dalil, tak ada sahabat. Kita terima. Sebab para sahabatlah orang utama melaksanakan agama banding yang lain. So konsep ni konsep yang ni manhaj yang kena ada pada seorang tu, disiplin. Dalam belajar agama ada disiplin. Dan semua ilmu ada disiplin. Macam matematik ada disiplin dia. Kan? Apa kimia ada disiplin dia. So ilmu agama disiplin dia juga. Bukan main terjah aje. Nah ini bahaya sebab tu kata-kata dia ni kena faham. Sebab dia kata ilmu tadi apa pada apa yang hadasana. Mana cara diukirkan hadasana. Yang cerita tadi, tapi sekali tu lah, dekat persidangan mahasiswa tadi, saya panggil saya kata lah, berapa banyak yang hafal dalil? Kalau tak hafal dalil, nak jadi ulama macam mana? Seorang dah akan keluar, jadi apa? Ambil fiqh muqaran lah, fiqh perbandingan ni, seorang ni ambil sekian, buat master nanti sekian. Soalan dalil tak hafal macam mana? Dia akan melilau lah. Itu bahaya dia. Sebab basic asal macam di tanah Arab. Sampai sekarang, macam bila belajar yang hafal Quran, dia akan hafal sekali, bulu maram sekali, serentak. Dia akan hafal serentak beriringan. Sambil hafal Quran, hafal hadis sekali. Tak banyak. Apa kali kita ikutkan kalau orang tu ambil sehari, satu dua hadis kan. Habis. Kalau setahun tu kan dia buat, memang habis. Cuma saya nak tak nak je. Nak atau tidak. Soalan tu je. Kalau nak, seribu daya. Buku reporter tebal tu boleh hafal, boleh baca. Katam, saya pelik, umat tebal gila. Macam tu, ha? The Order of Phoenix, pah, gitu. Ha, dia orang habis kan? Buku novel. Jangan. Dia habis baca semua sekali. Tak apa benda, isikan orang tipu je. Macam-macam benda. Itu cerita kan, yang macam buku novel tadi, khayalan semata-mata. Di kota London. Orang tak beli buku London pun. Nampak jalan apalah. Mana dia tipu dah terhaya tidak. Mereka kat Malaysia ni macam tu sikit. Bab apa khayalan ni. Apa orang kita kan tak ni tak perhati betul. Ada baru ni awal akhir bulan lepas kot. Ha. Kat televisyen. Yang saya teman kan saya duduk puasa kan makan sambil kan. Jadi hari tu kebetulan tak ada kelas maghrib. Saya buka dia buka puasa teman kan makan. Dia lepas azan sambung drama. Drama televisyen tu kan. Sambil makan tu tengok lah sekejap kan. So sambil makan tu. Lepas tu tiba cerita tu kelakar. Macam mana boleh kan. Orang tu rambut panjang. Tengah gila. Masuk laut keluar-keluar rambut hilang. Jadi pendek. Tadi gila. Lepas tu perempuan tu lah lari. Nampak lelaki terjun kat laut. Jadi tiba dia cari kat pantai. Dia nampak terjun laut. Dia panggil lah sayang-sayang. Lepas tu kawan tu mati. Bukan. Dia tak tengok laut. Dia tengok kat pantai. Padahal dia lari ke tepi pantai tadi sebab nampak orang tu terjun ke laut. Kau cari kat mana? Ha, apa-apa tak buat ke? Kan? Kau nak buat benda sesat pun buatlah. Apa panggil apa? Apa homework sikit. Tak buat kajian langsung. Main terjah je. Yang buat solat berapa kali kelakar? Pasal geng-geng pengarah solat-solat. Filem ni pun dengan kru-kru solat tidak. Tak tahu nak solat kadang-kadang. Cerita kelakar dia sekali tu. Mula-mula bagi salam budak lelaki tu belah kanan. Eh, tengah solat. Tiba-tiba bagi salam duduk belah kiri. Saya macam tak faham kenapa la ilaha illallah kan. Tak pernah tengok. Ada cerita satu tu. Apa yang apa yang apa dia berlari ke langit tu. Dulu ramai budak-budak pergi komen. Waktu kami kat Yaman. Dia hero tu pergi kat tingkap. Lambat lagi subuh. Terang dah. Dia luar terang dah. Lambat lagi subuh. Ada cerita-cerita pun anak mami kan. Jalan gambar yang tempat Pinang. Subuh tu terang dah. Yang tempat Pinang cerah. Tak buat homework ke? Subuh tu time apa? La ilaha illallah Muslim tu. Kalau kafir buat tu kita faham lah. Macam Semerah Padi kan. Yang buat cerita perutan panjang sedepa tu kan. Itu pasal pengarah di Hindu. Kan Semerah Padi kan dia sebat apa, taruna dengan sebat dengan perempuan tu kan. Itu sebenarnya salah tu. Kita boleh saman tau. Siapa pun nak duit. Tapi lah, benda tu dia sebat tu. Dia tipu pasal Islam. Sebat tak macam tu. Dia kena dia kena macam besar ni je. Rotan tadi. Dan jarak dalam satu kaki. Kemudian pukul macam tu je. Tak boleh macam tu. Ni pegang macam tu. Ha, macam tu. Ha. Satu kepala Allah kan. Dia. Apa ni kan. Tak buat ni homework langsung. Orang kafir kita faham lah. Muslim buat. Yang ada Muslim semua tak tanya. Kan Muslim pengarah tu kata buat-buat. Tak ada kata, tuan pengarah, bukan macam ni lah. Ha, kan, mana dia? Okay, ini kelakar lah, tapi kisah benar. Jadi apa Imam Syafiq cakap tu, kena faham. Syair dia tu maksud dia apa, okay? Dan dia kata, wa'an syahdan ni, Sa'id ibn Muhammad ibn Idrisi. Ibn Al-Idrisi, bisaida. Saida nama tempat, eh? Saida nama tempat. Qala berkata, an syahdan ni, Abu Abdullah Muhammad bin ibn Hussein. Sibawih Al-Asbahani, bisana'a. Ha, sana'a Yaman lah. Kemudian qala ansyadani Abu Abdullah Al-Faqih Al-Maraghi Al-Syafi'i. Ada dia Al-Maraghi, dia nasyidkan hadis ni, syair ni daripada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Idza ra'aita syababal hayyi qad nasha'u la yanquluna qilal al-hibri hibri wal waraqa wala tarahum ladal asyahi fi hilaqi ya'una ya'una bin salihil akhbari mat tasaqa fada'hum anka wa'lam annahum hamajun qad abdalu bi'uluwil himmati humuqa. Dia kata idza ra'aita, bila kau nampak syabab al-hayy, golongan pemuda satu-satu tempat, satu-satu perumahan, okey, qad nasha'u, mereka telah membesar, lain kunul qilal hibr, mereka tidak memindahkan menukilkan membawa qilal al-hibr, mereka bekas-bekas dakwat, wal waraqa, dan juga kertas-kertas. Okey, maksud dia tak bawa, bukan ada pada dia pen dan kertas untuk dia apa, dia menyalin-nyalin. Wala tarahum ladal asyahi fil hilaqin, dan kau tak lihat mereka di sisi syekh-syekh dalam bulatan-bulatan. Ya'unu min salihil akhbari, yang mereka apa memperolehi daripada baik akhbar tadi, matasaqa, apa mereka boleh susunkan atau aturkan gitu. Fada'hum, maka biarkanlah mereka, angka dan biarkan mereka dari engkau, wa'lam, dan ketahuilah, annahum hamajun, bahawa mereka ni orang yang hamaj, yang dungu, bodoh. Dia kata qad abdalu bi'uluwil himmati, mereka telah menukar ganti dengan tingginya kesungguhan, mereka tukar dengan apa, kebodohan, kedunguan. Pasal dia anggap pasal pada asalnya macam ni, bila diorang orang muda ni zaman Nabi dahulu yang kerja nak belajar, even masuk Islam, yang apa sibuk dengan agama ni, sebenarnya orang muda. Kau orang tua, orang muda. Bagaimana Nabi dekat macam Abu Bakar, Umar kan, Osman, ketika diorang masuk Islam tu, diorang muda, umur awal belasan, masuk umur awal 20-an. Lepas tu bila Nabi wafat kan, diorang punya umur tu baru start naik pada umur apa ada apa, kira-kira macam lah apa, waktu diorang apa dengan Nabi tu, dah lepas tu diorang dah dapat jawatan pun dalam lepas daripada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati kan, sebagainya umur 60 lebih. Contoh macam kalau Umar kan, dia merintah dalam 12 tahun lebih kurang. Kita tolak 12 tahun lebih kurang. Kemudian dia waktu, maksud dia waktu ketika mana apa, ketika dia mati dalam 60 lebih, 60. Dia mati dia waktu umur dia apa ni, umur dia dalam 50. Kalau kita reverse balik 50 tadi, tolak 23, waktu dia awal Islam tu, umur dia 20 apa? 24-25 ni tu. Muda. Bukan umur tua. Kan? Apa? Ali bin Abi Talib lagi lah kan? Jadi kalau kita ikut umur mereka ni, yang tolong Nabi, bantu Nabi, umur awal 20-an, mubalasan macam Mus'ab bin Umair yang terkenal kan, antara pendakwah pertama yang Nabi hantar untuk mengajar di Madinah. Umur dia ketika dia mengajar tu umur 16 tahun. So dia mana kesungguhan dengan agama ni, bila antara kata orang-orang muda sibuk dengan agama, itu adalah benda yang satu kebaikan. Sebab dia orang ni akan memindahkan agama tersebut kepada bangsa, kepada generasi berikutnya, ketika umur mereka dah tua kan, dengan ilmu yang banyak mereka kumpulkan sampai kat tua tu, dia adalah benda nak bagi pada anak cucu dia. Tapi kan dia kata dia cedok ilmu tu ketika dah memang dah tua. Elok anak cucu dia ni dia dah nyanyuk. Kebanyakannya lah. Semua tak jadikan kita bersih nyanyuk lah. Bahkan sebenarnya kalau ikutkan kenyanyukan ni ataupun akal kita mula hilang ni bila kita tak pakai. Dan normally orang hilang banyak keupayaan akal dia lepas pencin. Dia dah tak fikir kurang ni. Jadi kurang gunakan muscle otak dia kan. Otak dia punya neuron cell, in the end dia akan mati. Di badan kita itu juga tak angkat benda, kita asyik apa ringan-ringan kepada dia hilang, otot kita hilang. Dan kaki kita upaya jalan-jalan dulu, kita jalan jauh tak ada masalah. Sekarang tak ada. Sebab jarang dah jalan. Ada kereta kan. Malas-malas call Grab. Dulu kan tak jalan kaki. Kan keluar saja jalan kaki. Sama sekarang saya cerita, kalau saya cerita saya jalan kaki pernah sekali lepas sekolah balik ke rumah. Sekali itu kes tertinggal bas. Sekali kedua tu dengan kakak saya, hari sukan, kita balik jalan kaki, simpan duit pasal nak beli aiskrim. Jalan kaki daripada Tasik Titi Wangsa sampai ke Wang Semaju punya simpang, masa tamu raya tu, lintas ke Madiban dan sebagainya. Bayangkan dia Tasik Titi Wangsa jalan kaki. Dan sekarang macam impress kan. Dulu sebenarnya tak ada benda pun, tak rasa apa pun. Bahkan sekarang macam di Tanah Arab sampai sekarang, sebagian tempat diorang tinggal tu memang jalan jauh. Macam kami di universiti kita orang, daripada apa Jamiah Afrika Al-Alamiah dekat Khartoum tu, nak pergi rumah kawan-kawan, perjalanan 2 km, 3 km biasa. So, daripada dalam asrama keluar tu dah dekat 1 km. Jalan dia. Alah, dia ketik keluar. Lepas tu jalan pula pergi keluar, lintas jalan pergi pula rumah kawan. Dalam lagi. Kena pula ribut pasir. Habis muka penuh pasir. Kan, pergi rumah kawan-kawan kan. Tapi nak ceritakan, kalau kita faham gitu kan, di sana perjalanan jauh tu biasa, sebab orang Afrika kalau masuk marathon diorang menang. Sebab apa diorang menang? Sebab tempat diorang jalan jauh tu biasa. Kita ni jauh lagi ke, semangat kita makin hilang bila rasa makin jauh. Kalau nampak depan tu je kita laju lah, dah tak sampai lagi ke, tak larat dah ni, last kali kita dah larat lah kan. Diorang semangat diorang kuat sebab diorang memang biasa jalan berkilometer untuk ambil air. So last sekali dia dengan suit, sebab tu dia boleh. Tapi bila start dia berhenti saja, biar. Macam tu dia otak. Otak kita ni tu. Banyak orang kita, sel-sel otak kita ni, kita time kita muda kita pakai banyak. Fikir nak kaya kan. Macam nak kaya, nak kumpul harta. Lepas tu sampai peringkat dah tua kan, kita punya nafsu pun makin kurang sebagai kan. Kita tak pakai dah sangat. Dulu kan ligat fikir macam mana nak buat duit kan. Jadi bila dah tua dan kurang pakai, itulah kali banyak kali nyanyuk. Sebab tu kalau betul orang tak nak nyanyuk, dia kena pastikan diri dia sentiasa membaca, sentiasa mengingat, sentiasa ambil. Bahkan kalau hafal Quran ni, kita usah tunggu datang halakah. Kita dah boleh zaman kita sekarang ni, pembacaan Quran tu daripada audio ni banyak. Dan itu cara betul kita baca Quran, mendengar ulang. So, kita ambil benda tu, kita boleh hafal. Buat ni, peribadi, hafalan peribadi. Bukan nak kena masuk halakah, bukan nak masuk pertandingan, yang peribadi. Buat. Kan ambil satu surah ke, lepas tu tambah 2 surah, tambah 3 surah, ambil juz amma dulu ke. Kena ada kesungguhan. Dan kesungguhan kita insyaAllah akan menjaga akal kita daripada apa, daripada nyanyuk. Sebab tu basic pada kes sahabat tadi yang kita nak fahamkan, time diorang sibuk dengan ilmu tu diorang muda, awal 20-an, umur muda. Kita duk bayang dengan nama tu, kita bayang tua. Sebab kita tengok balik diorang besar dengan Nabi awal 20-an, kerja Nabi 40 kan terima wahyu, Umar tu umur 20 lebih. Tahu tak? Umar 20 lebih. Para sahabat lain belas umur dia. Cik Ibn Umar ketika perang Uhud, umur dia kurang 14 tahun. Perang Ahzab, umur dia 15. Bayangkan, masa perang Ahzab tu, tahun keempat hijrah kan, umur dia 15. So, basically, diorang punya umur ketika bersama Rasulullah, duduk Rasulullah tu, muda. Bukan tua. Sebab tu kenapa dekat sini dia kata, kalau kau lihat pemuda satu kampung tadi, mereka membesar dalam keadaan menukilkan akan bekas-bekas dakwat, bawa dakwat, bawa kertas. Ingat? Mereka tak macam tu. Gitu. Dan bahkan mereka tak lihat mereka duduk keliling syekh, nak belajar agama ke sebagainya, tak nak. Gitu. atau daripada untuk ambil daripada khabar-khabar yang sahih untuk mereka apa mereka ambil kan, mereka cedok. Tak ada macam tu juga. Maka biarkanlah mereka kan daripada kau, jauhkan diri kau daripada mereka. Dan ketahuilah mereka ni dah sia-sia, dia kata. Dan mereka telah tukar ganti ketinggian dengan ketinggian kesungguhan dengan apa? Kebodohan. So apa benda dia akan ukir pada anak cucu dia? Kan bila diorang tua nanti, apa yang anak cucu akan belajar dengan dia? Kalau ketika muda dia dah ada ilmu, maka dekat tua nanti dia akan sampaikan. Kita dah tua, muda pun tak ada ilmu, dah tua, lagilah. Ha, sebab tu kenapa benda macam ni dianggap macam tu, kesungguhan. Saya tengok sini kat belahan Indonesia macam ni kan. Diorang buat kelas lepas isyak. Kalau hari cuti adalah lepas subuh sebagainya. Kalau hari tu lepas isyak, mereka buat. Yang datang semua muda. Serius. Kan datang naik motor dengan isi sebagainya kan, pergi ke tempat-tempat pengajian. Lepas tu pukul ni sampai pukul apa, lepas tu baliklah. Maksudnya dia akan buat ambil dalam 2 jam sebagainya kan. Saya ingat kat Batam saya pergi. Diorang jemput. Saya pun sebenarnya ustaz gantian je. Saya pun pelik juga. Rupanya diorang ganti, tak ganti, ganti orang lain yang tak datang. So orang tu pergi tempat Mak Saleh. Saya pergi gantilah. Diorang buat tajuk apa? Tentang daurah berkenaan ke apa pengurusan harta dan juga faraid. Ada radio rancangan, ada dengan yang live lah. Radio tu pun rekodkan yang live. Buat apa live. Saya dapat pesan, ustaz ni live eh. Dia takut saya cakap permukaan kan. Ha, jadi saya kata okey tak ada masalah. Jadi yang berdatang muda. Serius. Kelas pengajian malam tu muda. Duduk daripada lepas isyak dia datang. Ramai-ramai naik motor kan. Lepas tu balik penuh masjid. Orang muda di sana. Ha, masya-Allah. Yalah kita tak pelik lah sebab balik pada asal rakyat dia ramai. Ya 200 lebih juta kan. Jadi kalau ni kata kita kata 1% nak agama. Ramai. Ramai. Kalau 1% nakkan agama tu ramai. Kalau kita sekarang macam kita 240 juta, 30 juta kan, 38 juta. 1% kita kecil lah jumlah dia. Pecah sikit dekat Kedah sikit. Dekat Selangor sikit, dekat KL sikit. Jadi pecah-pecahan 1% dia tu ni. Diorang 1% tu banyak. Lepas tu orang cakap dekat sana, kalau Malaysia ni apa pergi ceramah ribu-ribu orang tu kan. Di Indonesia tu kelas subuh macam tu. Dengan percentage apa orang yang nak agama. Kalau yang sesat pun ramai juga. Yang pergi dangdut. 1% pergi dangdut, 1% pergi sekian. Oh, ramai. Rakyat dia ramai. Juta, ratus juta. Kita puluh juta aje. Dia ratus juta. So, percentage untuk yang ada hidayah tadi, besar. Tapi nampak pemuda pergi datang kan. Dahsyat lah. Macam di Masjid Nabawi. Pemuda datang kat syekh-syekh ni duduk keliling. Orang tua. Sebab memang pasal asas dia sebab apa? Sebab kalau orang muda ni tak ada kesungguhan untuk agama ni daripada muda, pasal memang di antara perkara yang menjadikan seorang tu di payung atau dalam payungan hari kiamat nanti adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang besar dalam ibadat Allah Taala. Kalau zaman sekarang pemuda umur berapa tahun? Zaman sekarang dia kata dengar ada pertukaran warga emas umur sampai 30 kan. Macam mana kan? Tak betul kan? Benda tu kalau tidak besok lusa saya dapat tiket ni, tiket half price lah. Saya dah 40 lebih. Kan? Ha kan. Teruk betul lah dua orang ni suka sangat ni. Kesian. Menteri tu pun muda. Okey, kau so, faham eh? So maksudnya kalau pemuda tak ada himmah kepada agama, then bukan dialah kena dokong agama menteri. Bukan dia mendukung agama, sebab agama takkan ada pendukung lah. So pendukung agama sejak zaman Islam lagi awal, bahkan zaman kisah surah kahfi kan. Kan kisah pemuda. Memang orang muda, bukan orang tua. Bukan maksud orang tua tak elok, tapi orang tua tu tak larat. Orang muda ligat sikit kan. Nak pergi pukul lepas isyak pergi apa baca kitab. Tak pergi kot. Bagi orang tua. Lepas isyak baca kitab. Mula macam ish. Rajin tapi kan. Hari pukul 9:30 dah tidur dia tu. Orang muda tak. Itu contohnya lah kan. Contohnya. Nak fahamkan. Dari segi konsep. Macam ada cara orang pengagihan. Memang pentingnya orang muda ni ada kesungguhan dalam ilmu. Okay? Ini kadang-kadang kesungguhan ni orang muda dah masuk 40 lebih dah. Dia kata akhbarana Syekh Abu Tahir Muhammad bin Nas Ahmad Al-Musili Al-Ma'ruf bi Ibn Gharabili. Dia kata yang dikenali dengan Ibn Gharabili. Qala akhbarana Abu Hasan Muhammad Ibn Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hamad. Qala beliau kata akhbarana, beritahu kami Abu Bakar Muhammad bin Hussein Al-Ajuri. Qala akhbarana Abu Sa'id Al-Hasan Ibn Ali Al-Jassas. Qala akhbaran Rabi' bin Sulaiman qala Syafi'i, berkata Rabi' bin Sulaiman berkata telah beritahu kami Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata walaysa fi sunnati, dan dia kata dan tiada dalam sunnah ni dia kata illa tiba'uha bi fardillah ta'ala. Dia kata dan tiadalah dalam sunnah ini, Rasulullah SAW ni kecuali mengikutinya dengan kefarduan daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kan sebut dalam Quran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Man yuti'u Rasul faqad ata Allah. Dia tak ada dalam sunnah Rasulullah SAW kecuali iktibar. Bahkan dengan arahan dan kewajipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala fardukan kita untuk ikut Rasul. So jadi dengan sebab itu dia kata tiada dalam ikutan Nabi ni kecuali fardu daripada Allah Ta'ala. Ini benda yang penting yang kadang orang kita tak faham. Dia ingatkan bahawa macam saya dengar lah, dia kadang bukan, dia berdasarkan orang, kadang lah pemimpin negara kita ni, dia berdasar penasihat agama. Siapa nasihat dia? Kalau penasihat dia pelik, pelik lah jawapan dia. Kita dengar, pelik pula bunyi. Macam, ya macam tidak. Itu basic sebenarnya. Kalau dia kata penasihat agama dia bagus, baguslah bunyi. Sebab kita tak, kadang kita tak tak salahkan pemimpin tu sendiri. Walaupun dia pun kena belajar betul. Namun begitu, penasihat agama ni kadang memimpin peranan. Bila keluar kan, jadi kes tajuk apa, tajuk pemimpin negara kita kata, sunnah tu sunat. Sunnah tu sunat je. Quran tu yang wajib. Betul, kebetulan waktu tu dia ada pertemuan dengan apa, geng-geng apa, Quran Hour. Saya macam, kan. Pasal memang saya dengar daripada pengajian Quran Hour tu, pernah diorang keluarkan statement. Dia kata apa, kita belajar sunnah ni, asyik bergaduh. Kalau belajar lain tak gaduh, dia kata. Belajar sunnah bergaduh. Kita pelik. Sebab kan, ini masalah dia. Sebab Nabi pun dituduh benda macam tu. Ketika Nabi sampaikan agama di Mekah, Nabi ajak apa benda sebenarnya menyuatkan orang menyampah? Ajak pada tauhid. Orang tak suka. Bukan masalah ajak kepada keamanah, tolong orang susah. Tak, itu diorang ada perjanjian. Even diorang ada halful fudul. Perjanjian dibuat oleh orang Mekah sendiri. Yang Nabi kata, kalau aku diajak ketika Islam, aku pergi. Perjanjian untuk menolong orang susah. Orang yang teraniaya di Mekah. Halful fudul. Tapi Nabi ajak tu sampai orang musuh sebab apa? Sebab sunnah lah. Sebab sunnah tu. Pada basic, pada asal. Jadi saya pelik bila orang kata, kita ni kalau belajar Quran, belajar sunnah ni, gaduh. Mesti gaduh ni. Tapi kita belajar Quran 3-4 tahun, lepas tu belajar sunnah. Mana ada belajar Quran tanpa sunnah? Tapi idea tu datang. Kebetulan yang daripada Quran awal punya apa, yang menganjurkan tu, memang ayat tu keluar. Saya dengar sendiri. Jadi lepas tu bila pemimpin negara kita pergi persidak perjumpaan dengan diorang, lepas tu keluar ayatnya tu. Quran ni wajib kita ikut. Sunnah ni sunat je. Ayat tu salah tu. Kan? Pasal kefarduan mengikuti sunnah ni adalah fardu daripada Allah Ta'ala. Dia tak ada kecuali ikutan yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Ini sebenarnya yang Allah Ta'ala fardukan kita. Bukan Allah Ta'ala biarkan kita. Tak, mesti ikut Nabi. Ikut Rasul. Okay? Bukan orang tu buat dengan suka hati dia. Okay. 7 minit lagi. Betul-betul berhenti. Eh? Okay, dia kata, dan Samiatul Qadi Abu Muzaffar Hunnad bin Hunnad ibn Ibrahim An-Nasafi di Baghdad. Di Baghdad, eh? Dia dengar daripada Qadi Abu Muzaffar. Yaqulu, dia kata, Samiatu Abul Qasim Abdul Wahid ibn Abdul Salam ibn Al-Wafiq. Yaqul berkata, Samiatu Ba'daman Afiku Bihi. Yaqul, dia kata, aku dengar daripada orang yang aku percayai, dia kata, ra'aitu ba'd as-salihin fi naumi faqultu lahu ma fa'ala Allahu bika. Dia kata apa? Dia kata, aku lihat sebagian orang soleh dan dalam tidur. Lalu aku kata kepada dia, apa Tuhan buat dengan kau? Qala ghafarli, diampunkan aku. Qultu man wajadta aktsara ahli jannati? Siapa kan kau dapati kebanyakan ahli syurga? Qala ashabu Syafi'i. Dia kata teman-teman Imam Syafi'i. Qultu fa aina ashabu Ahmad? Dia kata apa, teman-teman Imam Ahmad mana? Qala sa'al tani an aktsar ahli jannati. Engkau tanya aku tentang kebaikan ahli syurga. Ma sa'al ta'an a'la ahli jannati. Engkau tak tanya tentang ke orang ahli syurga paling tinggi. Ini soalan dia. Dia kata, engkau tanya aku berkenaan dengan ahli syurga paling ramai. Engkau tak tanya aku berkenaan dengan ahli syurga paling tinggi. Okey. Dia kata, ashabu Ahmad a'la al jannati manzilatan. Dia kata, apa, teman-teman Ahmad ahli syurga paling tinggi kedudukan. Wa ashabu Syafi'i aktsaru ahli jannati. Sedangkan pengikut apa, teman-teman Imam Syafi'i ini adalah ahli syurga paling ramai. Dia kata. Dan ni kita baik berasal kan. Pengertian macam ni, walaupun mimpi apa, walaupun dikatakan apa, dimimpi oleh siapa sekalipun, tanpa clarification Nabi SAW, ia tinggal sebagai apa, mimpi sahaja. Jangan kita pakai pula mimpi sebagai tajuk ni. Walaupun sedaplah bunyinya kan. Dia kata apa? Dia kata bahasa bawah tu, dia kata hadhi ru'a la yubna 'alaihal ahkam. Dia kata alaih ahkamun. Mimpi macam ni tidak dibina di atasnya hukum. Ghafarallahu lil mu'allif fi iradi misli hadhil ghuyub. SWT ampunkan pengarang buku kita ni dalam dia mendatangkan perkara-perkara raib macam ni. Ini ada nota kaki footnote bawah tu terangkan. Ha, ini benda-benda yang betul tidak ada termasuk daripada apa? Daripada perkara yang kita bina atas hukum. Walaupun bunyi sedap lah. Sebab memang betul zaman Nabi dahulu. Mimpi ini menjadi sandaran, kata lain sini. Bila Nabi clarify. Nabi clarify mimpi tadi ada nilai. Tapi kalau Nabi tak clarify, mimpi hanya mimpi. Kita boleh jadi percaya, boleh jadi tidak dan tak menjadi hujah ke atas sesiapa pun. Tak ada siapa patut kita kata benda ni betul kerana dia mimpi. Ataupun benda ni salah kerana mimpi orang sekian. Sebab mimpi bukan menjadi hukum. Ni kerana faham, kalau kita salah faham ni masalah. Masalah. Okay, dan dia kata sini, yang terakhir, Qala Syekh Islam Al-Mu'allif, berkata Syekh Islam, mu'allif kitab ni, yang ada kitab, radallahu anhu, wa ra'aitu Nabi SAW fil manam. Dan aku lihat Nabi SAW dalam tidur. Fakultu, maka aku kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Faqala alaika bi'atiqad Ahmad bin Hanbal. Dan aku beritiqad dengan i'tiqad Ahmad bin Hanbal. Wa madhab syafi'i dan madhab ahli syafi'i. Madhab imam syafi'i. Wa iyyaka ahli al-bid'ah min ashabi Abi Hanifah wa mujalasati ahli al-bid'ah min ghairihim. Dan jauhilah engkau ahli bid'ah di kalangan teman-teman Abu Hanifah dan duduk bersama ahli bid'ah di kalangan selain mereka. Wa akhiruhu, dan akhirnya, walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah wahdahu wa salatuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan akhir kata-kata dia, segala puji bagi Allah hanya senya dan selawat Allah Taala ke atas penghulu kita Muhammad dan keluarga baginda, sahabat baginda, dan salam dan cukup memadai untuk kita Allah Ta'ala, dia sebaik-baik tempat kita bergantung. Okay, kita berhenti sini, nanti kita kejap lagi kita ulas lepas daripada rehat. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.